Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah dari perintah-perintah Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmu syar'i. Terlebih ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang berkaitan tentang khairul kalam, sebaik-baik ucapan, yaitu kalamullah, firman dan ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tafsir surah Al-Kahfi, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca tafsir ayat yang ke-26, di mana pada ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhatamkan kisah tentang penyebutan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi penyebutan tentang kabar yang berkaitan dengan mereka Ashabul Kahfi, dan dari apa yang telah kita baca dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-26 ke bawah, kita mendapati ajabul ujab, sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan ilmunya dan keluasan kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tertandingi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berbuat suatu hal yang di luar nalar manusia kepada mereka para pemuda-pemuda yang mempertahankan agama mereka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka untuk menyelamatkan mereka dari kaum mereka selama 309 tahun lamanya di dalam gua tanpa terbangun sedikit pun. Dan tatkala mereka Allah bangunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka utuh, tidak bertambah tua dan tidak lusuh sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka utuh sebagaimana mereka sebelum tertidur. Tidak ada yang berubah dari mereka. Ini termasuk daripada karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang berjuang di jalan Allah, rela berkorban di jalan Allah untuk mempertahankan agama mereka, mempertahankan akidah dan tauhid mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang mereka di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya. Ini termasuk pemberitaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara yang ghaib, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengkhabarkan sesuatu yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, atau seseorang yang telah Allah khabarkan kepadanya ilmu ghaib tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walamma akhbara annahu ta'ala lahu ghaibus samawati wal ard, dan manakala Allah mengkhabarkan bahwasanya milik Allah lah ilmu ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, falaisa limakhluqin ilaiha tariqun illa minat tariqil lati yukhbiru biha ibadahu, maka tidak ada bagi seorang makhluk pun satu jalan untuk mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali melalui jalan yang dengannya Allah khabarkan kepada para hamba-hambanya. Wa kana hadzal Qur'an, dan itulah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an adalah jalan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalamnya perkara-perkara ghaib yang ada di langit dan ada yang dan yang ada di bumi, dan tentunya ini sebahagian. Wa kana hadzal Qur'an, inilah Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita hamba-hambanya tentang perkara-perkara ghaib, termasuk di antaranya adalah khabar dan berita yang berkaitan dengan mereka Ashabul Kahfi. Qad ishtamala ala katsirin minal ghuyub. Al-Qur'an ini telah mengandung banyak perkara-perkara ghaib. Banyak perkara-perkara ghaib yang bersifat khabar-khabar, berita-berita umat terdahulu, atau berita-berita ghaib terkait dengan hal yang akan terjadi di esok hari, yaitu tentang hari akhir. Bagaimana keadaan manusia tatkala mereka telah berpisah dengan dunia, Allah khabarkan juga di dalam Al-Qur'an. Jadi ma'asyiral muslimin, seharusnya sebagaimana kita yakin bahwasanya apa yang Allah khabarkan dari perkara-perkara ghaib di dunia itu betul-betul terjadi, maka seperti itulah seharusnya keyakinan kita terhadap apa yang Allah khabarkan berupa balasan bagi orang-orang yang beramal soleh nanti di akhirat, atau balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa nanti di akhirat. Apa yang Allah khabarkan pada umat-umat sebelumnya, Allah kisahkan tentang Ashabul Kahfi, Allah kisahkan tentang Nabi Nuh, Allah kisahkan tentang Nabiullah Ibrahim, Allah kisahkan tentang Nabiullah Ya'qub, Nabiullah Yusuf alaihi wassalam. Semuanya Allah khabarkan dari itu, termasuk perkara-perkara yang bersifat lampau, berita-berita terdahulu. Dan kita yakin itu semuanya terjadi, apalagi bisa dibuktikan keabsahannya dengan adanya tanda-tanda yang masih tersisa dari mereka, umat-umat yang telah Allah khabarkan tentang mereka. Allah telah membinasakan kaum Lut. Kita bisa melihat bagaimana asar, bagaimana bekas yang Allah tinggalkan untuk mereka manusia, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari hukuman yang Allah berikan kepada kaum Lut. Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka terjungkal dari atas ke bawah, ya. Dan itu bisa dilihat barakallahu fikum asar-asarnya. Begitu pula Fir'aun, kisah yang masyhur di dalam Al-Quran, sering Allah subhanahu wa ta'ala ulang-ulang tentang masalah Fir'aun. Dan tentang keberadaan Fir'aun bisa juga dibuktikan dengan tanda-tanda yang masih tersisa sekarang ini. Sekali lagi ma'asyarul muslimin, sebagaimana kita yakin bahwasanya Allah yang apa yang Allah kabarkan dari perkara-perkara lampau itu hak, benar, maka seharusnya seperti itulah pula keyakinan kita terhadap apa yang akan terjadi yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Dengan itu biidznillahi taala kita akan semakin bertambah iman. Dengan itu kita akan semakin tambah takut kepada Allah Azza wa Jal dan kita akan semakin bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan saleh. Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencakup banyak perkara-perkara gaib. Oleh karenanya amara ta'ala bil iqbali alaih. Allah memerintahkan kita untuk bersegera mendatangi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran dan mengimani apa yang kita baca serta mengamalkan daripada kandungannya. Maka Allah pun berfirman dalam ayat yang ke-27 dari surah Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayatnya yang mulia, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Watlu dan bacalah. Ma uhiya ilaika apa yang telah diwahyukan kepadamu min kitabi rabbika dari kitab Rabbmu, dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti kalimat-kalimatnya Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan mendapati satu tempat berlindung pun selain Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang perkara ghaib yaitu yang berkaitan tentang kisahnya mereka Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Dan bacalah olehmu wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membaca. Begitu pula kita sebagai umatnya, kita juga diperintahkan untuk membaca. Dan membaca Al-Qur'an pahalanya amat sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, hanya membacanya, belum mentadaburinya apalagi mengamalkan maknanya, baru membacanya saja. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala dan satu pahala akan dikalikan menjadi 10 kali lipat. Orang yang membaca satu huruf berarti minimalnya dia akan mendapatkan 10 pahala. Bagaimana apabila dia membaca 10 huruf? Bagaimana apabila dia membaca 100 huruf, 1000 huruf, 10.000 huruf? Maka tentunya hanya dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang sulit untuk dibayangkan bagaimana besarnya dan banyaknya pahala yang akan dia dapatkan tatkala dia duduk dengan tenang membaca Al-Quran meskipun itu hanya 5 menit, hanya 10 menit pada setiap harinya. Apalagi ma'asyarul muslimin, orang yang bisa mengajarkan cara membaca Al-Quran. Dia akan terus mendapatkan pahala dari bacaan orang yang dia ajari. Dia akan terus mendapatkan kucuran pahala dari murid yang berhasil dia sukseskan agar bisa membaca Al-Quran. Oleh karenanya, terkadang kita termenung, terkadang kita berpikir tentang guru-guru ngaji kita. Dahulu kita masih kecil, kita semuanya hidup di kampung, di sebuah komunitas masyarakat asal kita di sana. Ada orang-orang yang mau mengajari kita Al-Quran. ada orang-orang yang mau mengajari kita alif, ba, ta, sa, ha, kho, mengenalkan kita huruf-huruf itu. Meskipun di mata sebagian masyarakat, guru mengaji bukanlah cita-cita yang tinggi. Mereka lebih mencita-citakan hal-hal yang bersifat duniawi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi PNS atau semisalnya. Guru ngaji ini adalah cita-cita yang mungkin dipandang remeh di tengah-tengah masyarakat. Sedikit yang mau meluangkan waktunya setiap sore atau setiap malam mengajari anak-anak itu untuk mengenalkan alif, ba, ta, sa. Namun setelah barakallahu fikum berjalan sekian waktu dan kita tahu bagaimana pahala membaca Quran, bagaimana pahala orang yang mengajarkan kebaikan. Coba kita bayangkan ma'asyiral muslimin, guru-guru kita yang telah mengajari kita alif, ba, ta, sa hingga kita bisa membaca Al-Quran, ternyata selama kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang itu disebabkan karena kebaikan mereka, mereka akan terus mendapatkan pahala seperti kita. Meskipun mereka dipandang sebagai orang yang biasa-biasa saja di tengah masyarakat. Tapi tatkala ada murid-muridnya yang berhasil terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru tersebut, dari membaca Al-Quran, setiap kali dia membaca surah Al-Fatihah, guru ngaji tadi akan panen berapa ribu pahala. Berapa ribu pahala akan dia panen itu. Hanya karena muridnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhasil membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena guru tadi mengenalkan ini yang namanya A. Ini yang namanya Lam. Ini yang namanya Ha. Kalau Ha ketemu dengan sukun, maka bacanya seperti yang seperti ini. Kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ini, maka bacanya seperti ini. Luar biasa. Pahala-pahalanya luar biasa. Murid-muridnya yang terus melestarikan apa yang dia ajarkan, maka dengan sebab itu dia akan terus mendapatkan kucuran pahala, apalagi muridnya ngajarin murid yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya orang yang paling banyak pahalanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidaklah ada seorang pun yang membaca Al-Qur'an pasti, melainkan pasti Rasulullah SAW mendapatkan pahalanya. Karena semua Al-Qur'an itu datang dari beliau. Datang melalui jalurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membaca ayat Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya, sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an dari Nabi juga mendapatkan pahalanya. Tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahalanya terus. Ini efek yang sangat baik dari mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya ikhwati fil rahimakumullah, tidak bosan-bosan kita nasihatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada antum semuanya untuk bagaimana caranya kita bisa memperluas pengajaran kita terhadap Al-Quran kepada orang-orang yang bisa kita ajari. Kita punya murid, alhamdulillah. Kita punya murid, alhamdulillah. Sebagian kita mungkin tinggal di komplek yang masjidnya mungkin belum ada guru ngajinya. Luangkan waktu kita semuanya untuk mengajari ngaji anak-anak di komplek itu. Meskipun itu akan memakan waktu 1 jam, 2 jam dalam keseharian kita, dan mungkin kita tidak dipandang wah oleh masyarakat hanya karena sekedar guru ngaji, tapi harapkanlah pahala yang luar biasa dari mengajarinya kita terhadap anak-anak itu, bagaimana caranya membaca Al-Quran. Itu investasi yang tidak akan terputus, investasi yang tidak akan terputus selama orang-orang yang kita ajari terus membaca Al-Quran dengan cara dan metode serta pengajaran yang kita amalkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu baru membacanya, apalagi mengamalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, tentu akan lebih besar lagi pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melakukannya itu. Dikatakan, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, tatkala beliau mentafsirkan ayat yang ke-27 dari surah Al-Kahfi ini, At-tilawatu hiya litiba'. Beliau mentafsirkan yang namanya utlu, meskipun utlu ini kalau secara bahasa berasal dari fi'il tala yatlu yang artinya membaca, tapi beliau Asy-Syaikh As-Sa'di mentafsirkan membaca di sini adalah mengikuti. Karena tidak mungkin orang mengikuti Al-Qur'an kecuali dengan dia membacanya. Tujuan daripada membaca Al-Qur'an adalah mengikuti. Makanya ditafsirkan membaca di sini utlu oleh Syekh As-Sa'di dengan al-ittiba', dengan mengikuti Al-Qur'an. Ai maksudnya kata beliau, ittabi' ma auhallahu ilaika bima'rifati ma'anihi wa fahmiha. Wahai Muhammad, ikutilah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dengan apa engkau mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepadamu? Bima'rifati ma'anihi wa fahmiha. Dengan mengenal makna-maknanya dan memahaminya. Dan ini adalah tujuan kita tatkala mengadakan majelis tafsir Al-Quran seperti ini. Tujuan kita belajar tafsir bukan hanya pengin tahu arti dan makna dari ayat-ayatnya, tapi adalah untuk mengikutinya. Karena cara kita mengikuti Al-Quran adalah dengan paham dulu apa maksud daripada ayat ini, apa maknanya, apa tafsirnya. Makanya Syekh As-Sa'di mengatakan mengikuti Al-Quran adalah dengan mengetahui makna-maknanya dan memahaminya. Itu yang pertama. Setelah dibaca, setelah difahami, wa tasdiqi akhbari, berita-berita yang ada di dalamnya dibenarkan. Kalau itu sifatnya berita, berita umat terdahulu, atau berita yang akan terjadi esok, berita umat terdahulu tentang Ashabul Kahfi contohnya, tentang kaum Lut contohnya, tentang Nabiullah Musa, tentang Nabiullah Isa dan yang lainnya, kita imani. Kalau sifatnya berita, kita benarkan. Bagaimana Allah juga memberitakan bahwasanya di akhirat nanti, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang mengamalkan satu kebaikan kecil, dia akan mendapatkannya. Dan orang yang mengamalkan satu kejelekan kecil, dia pun akan melihat hasilnya. Ini berita. Ini berita. Dan berita yang seperti ini, kita benarkan. Kita mentasdiknya, kita membenarkannya, tidak mendustakannya. Begitu pula terkait dengan pelajaran kita di Tauhid Asma wa Sifat di awal bulan kemarin. Manakala Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah contohnya memiliki tangan, maka kita mempercayainya, mengimaninya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Manakala Allah mengkhabarkan ia memiliki wajah, maka kita benarkan. Kita tidak mendustakannya, apalagi mentakwil-takwilnya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dalam Al-Quran yang berita itu kita benarkan. Begitulah cara mengikuti Al-Quran. Setelah kita mengetahui makna-makna Al-Quran yang bersifat berita kita benarkan, kemudian wamtithali awamirihi wa nawahihi, dan kita mewujudkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Mewujudkan perintah berarti dengan melakukannya. Apa yang Allah perintah ke dalam Al-Quran kita laksanakan. Dan mewujudkan larangan maksudnya adalah dengan menghindari larangan-larangan itu. Apa yang Allah larang maka kita jauhi. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cela maka kita tidak mendekatinya. Dan begitu seterusnya. Inilah cara untuk mengikuti Al-Quran. Dan tidak mungkin sekali lagi ma'asyiral muslimin kita membenarkan berita-berita dalam Al-Quran. Atau mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan cara kita memahami makna-maknanya dulu, ya. Kita mengerti apa yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga penting sekali lagi untuk kita memahami yang namanya tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran mungkin kalau pelajarannya kita satu pekan cuma satu ayat, satu pekan satu ayat, dan ini sangat terbatas kalau saya pandang. Sehingga perlu ma'asyarul muslimin untuk kita punya inisiatif lebih besar daripada itu. Di samping kita menghadiri majelis-majelis yang seperti ini, yang membahas tentang tafsir Al-Quran, kita juga punya inisiatif yang lebih besar. Menunjukkan bagaimana keinginan besar kita dalam memahami Al-Quran, kita juga baca tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan contohnya. Kalau kita bisa membaca teks Arabnya, walhamdulillah, tersebar kita banyak ahli tafsir. Kalau kita belum bisa, maka baca tafsir-tafsirnya yang sudah diterjemahkan. Walhamdulillah, dijual dengan sangat mudahnya. Mari kembangkan keilmuan kita dengan kita rajin membaca. dengan kita rajin rajin membaca, apalagi kitab-kitab tafsir. Ini penting sekali untuk kita baca sebagai seorang muslim, sehingga ayat yang kita pahami tafsirnya bukan cuma ayat yang dikaji di majelis di Masjid Baitun Nafi. Yang kita pahami ayat-ayatnya juga yang kita baca dalam kitab-kitab tafsir. Nah, supaya lebih banyak lagi porsi kita dalam memahami Al-Quran itu. Qala, kenapa Al-Quran harus diikuti dengan cara-cara di atas? Kata Syekh As-Sa'di, fa'innahu al-kitabul jalil. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia. Alladzi la mubaddila li kalimatihi, di mana tidak ada seorang pun yang bisa merubah dan mengganti kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya la tughayyaru wa la tubaddal. Al-Qur'an ini lafaz-lafaznya tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya yang terjamin penjagaannya sampai hari akhir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Quran. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah jamin. Bahkan sebagian ahli tafsir menyatakan adzikr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Adzikr di sini mencangkup dua, satu Al-Quran, satu sunnah. Satu Al-Quran dan satu hadis-hadis Rasul SAW. Semuanya, dua-duanya, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya sampai hari akhir. Itulah yang menjadikan Al-Quran diantaranya menjadi kitab yang paling istimewa dibandingkan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran yang paling istimewa. Karena hanya Al-Quran saja yang Allah Azza wa Jalla jamin kebenarannya, tidak akan ada yang bisa mengganti-gantinya sama sekali. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, tatkala beliau mentafsirkan ayat di atas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ay fi hali inzalihi wa ba'da inzali. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla akan menjaga Al-Qur'an ini tatkala Al-Qur'an diturunkan dan setelah Al-Qur'an diturunkan. Tatkala Al-Qur'an diturunkan Allah jaga. Dijaga dari apa? Qala fa fi hali inzalihi hafizuna lahu man istaraqa kullu syaitanin rajim. Di Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Qur'an tatkala Al-Qur'an itu diturunkan, yaitu Allah menjaganya dari semua syaitan-syaitan yang terkutuk yang berusaha untuk mencuri Al-Quran itu. Allah jaga Al-Quran aman, dengan Allah amanahkan kepada Malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga tatkala Al-Quran diturunkan. Wa ba'da inzalihi, dan juga Al-Quran aman, Allah jamin penjagaannya setelah Al-Quran ini diturunkan. Dengan apa? Auda'ahu Allahu fi qalbi rasulihi wastauda'ahu fiha. Allah jadikan Al-Quran ini terhafalkan di sanubarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau hafal itu. Kemudian thumma fi qulubi ummatih, kemudian Allah jadikan Al-Quran ini juga terhafalkan di sanubari-sanubari umatnya. Ada yang hafal sempurna 30 juz, ada yang hafal sebagian. Allah subhanahu wa ta'ala jaga dengan itu. Ya. Bahkan di antara luar biasanya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada orang-orang yang barakallahu fikum melestarikan Al-Quran dengan cara penulisannya. Dengan cara penulisannya. Yang sampai terjaga. Ya, sampai sekarang kita ini, Al-Quran sebagaimana utuhnya, seperti itulah yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafizallahu alfadhahu minat taghyiri fiha waziyadati wan naqs, kata Syekh Sa'di. Al-Qur'an ini Allah jaga lafaz-lafaznya dari perubahan, tambahan dan pengurangan. Wa ma'anihi minat tabdil, dan Allah jaga Al-Qur'an ini makna-maknanya dari perubahan-perubahan. Fala yuharrifu muharrifun ma'nan min ma'anihi illa qayyadallahu lahu man yubayyinul haqqal mubayyan, maka tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mentakwil-takwil dengan takwil yang salah makna Al-Qur'an, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang yang akan membenar, yang akan menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan makna Al-Qur'an tadi. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi melalui penjelasan beliau ini, Syekh As-Sa'di menjelaskan dari apa yang beliau sampaikan, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu penjagaan yang Allah berikan kepadanya sangat-sangat sempurna. Lafaz-lafaznya terjaga. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga lafaznya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti lafaznya. Kalau ada yang mengganti lafaznya, pasti akan terbongkar. Seperti Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kita yang sekarang ada bersama kita, ini Qur'annya masih kurang sempurna. Mereka tambah-tambahi di sana, mereka kurang-kurangi Al-Qur'an mereka. Namun ma'asyarul muslimin, mushaf yang mereka tambah-tambahi, mereka ganti-ganti, mereka kurang-kurangi, ini adalah mushaf yang tidak diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Semuanya menolak. Semuanya menolak. Tentunya selain mereka, Syiah Rafidhah. Orang di sebagian orang-orang Syiah saja, Quran yang mereka tambah-tambahi saja tertolak, ada yang tidak setuju dari orang-orang Syiah sendiri. Apalagi dari jumhur kaum muslimin, dari mayoritas kaum muslimin. Begitu pula ma'asyarul muslimin. Tatkala ada orang yang berusaha mentafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah, Allah itu akan bangkitkan para ulama yang akan menjelaskan kepada umat manusia makna yang benar daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya tatkala terjadi fitnah-fitnah terkait dengan tafsir Al-Quran yang salah, muncul khawarij, tersesat karena mentafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah, Allah bangkitkan ada ulama yang membantah mereka, memperingatkan umat manusia dari bahaya mereka. Ini termasuk dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kemudian datang fitnah Qadariyah. Fitnah Qadariyah, fitnah kelompok yang menyatakan bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini terjadi tanpa adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat karena salah dalam mentafsirkan Al-Quran. Allah juga bangkitkan ulama yang membantah fitnah Qadariyah. Muncul fitnah Jahmiyah, sama. Muncul fitnah Mu'tazilah, sama. Muncul fitnah Asy'ariyah, sama. Yang mana mereka semuanya tersesat dan menyimpang dari Islam karena salah di dalam memahami tafsir Al-Quran. Mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana pemahamannya salafus saleh, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Maka Allah Azza wa Jalla bangkitkan para ulama-ulama kesatria-kesatria Islam yang membantah mereka, memberikan rudud, bantahan-bantahan kepada mereka dan kebatilan-kebatilan mereka, sehingga dengan itu Al-Quran kembali kepada tafsirnya yang benar. Al-Quran kembali kepada tafsirnya yang benar. Begitu pula ma'asyarul muslimin, sebagaimana tadi kami sebutkan, al-dzikr, sebagian ulama menyatakan ini bukan hanya Al-Quran saja, tapi mencangkup hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Hadis-hadis Rasulullah SAW dijaga dari kepalsuan, dijaga dari barakallahu fikum upaya pengkaburan. Dengan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ahlul hadis. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ahlul hadis sebagai penjaga-penjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya kita apa yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewanya itu adalah sanad. Sanad ini adalah satu-satunya keistimewaan atau barakallahu fikum, keistimewaan yang satu-satunya dimiliki oleh umat Islam, itu sanad. Kalau di masa dahulu sebelum masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dan umat-umat Nabi yang lain, tatkala mereka menukil ucapan dari nabi-nabi mereka itu tidak ada sanadnya. Kalau kita umat Islam, kita punya sanad. Dari mana hadis ini diambil? Dari fulan, fulan mengambil dari siapa? Dari fulan, fulan mengambil dari siapa? Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Yang kata para salaf, yang kata salaf rahimahumullah, laulal isnad laqala man syaa masya. Seandainya bukan karena sanad, maka orang-orang akan berkata sesuai dengan kehendak mereka. Kalau bukan karena sanad. Tatkala terjadi fitnah, ya. Tatkala terjadi fitnah, orang-orang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa memperhatikan kesahihannya. Benarkah dia atau salahkah riwayat tersebut? Para ulama bangkit. Bangkit mereka, ahlul hadis di masa itu, di awal-awal penulisan hadis dan pengumpulan hadis. Mereka semuanya bangkit. Tatkala ada orang yang menyampaikan hadis, dari siapa engkau menyampaikan hadis itu? Dari siapa kamu mendapatkan hadis itu? Kalau dia tidak bisa menyebutkan dari siapa dia mendapatkan hadisnya, maka hadisnya tertolak. Itulah fungsinya sanad, ma'asyiral muslimin. Dan kalau kita mempelajari ilmu hadis, itu akan tampak kepada kita sangat indahnya dan bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalurnya mereka ahli hadis. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, sanad. Sanad itu dibahas dalam sekian banyak bab dengan pembahasan yang panjang. Bagaimana mengkategorikan sanad ini benar, sanad ini salah. Bagaimana kalau sanadnya fulan bertentangan dengan sanadnya fulan. Bagaimana kalau orang ini meriwayatkan dari orang yang itu. Itu dibahas dalam kitab-kitab hadis dengan pembahasan yang sangat mendetail. Dan barakallahu fikum, bagi kita, walhamdulillah, kita hidup bukan di masa pengumpulan hadis. Kita hidup ini sudah masa enak. Kalau di masa dahulu orang mau dapat hadis harus jalan ke sana kemari. Kalau sekarang orang mau dapat hadis tinggal buka Sahih Bukhari. Sudah dikumpulkan oleh beliau. Sudah dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam kitab. Sudah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Bahkan barakallahu fikum, di akhir-akhir tahun 90 masuk ke tahun 2000. Ada ulama yang sangat tersohor. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Menjadi penerus estafet ilmunya ahli hadis. Beliau adalah orang yang berkecimpung dan sibuk dalam memeriksa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau periksa sekian ribu, bahkan sekian puluh ribu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terangkan mana yang sahih, beliau terangkan mana yang dhaif, bahkan beliau punya kitab namanya Silsilah Sahihah, Silsilah Hadis Sahih, itu sekitar 15 jilid. Silsilah dhaif, silsilah hadis dhaif, terus juga sekitar sama 15 jilid. Ini karyanya ulama tahun 90-an, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Melalui beliau biidznillahi taala, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala jaga hadis melalui sebab beliau sallallahu alaihi rahimahullah, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, yang qadarullah masyafa'al sekarang ini mendapatkan sekian banyak cercaan dari orang-orang yang tidak mengenal haknya para ulama. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani sebagai seorang sosok ahli hadis yang sering dikecilkan dan sering dianggap tidak berharga di kalangan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana luar biasanya ilmu hadis yang dimiliki oleh beliau. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, penting untuk kita mengerti sebagai umat Islam bahwasanya Syekh Al-Albani tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwasanya beliau adalah orang yang tidak faham hadis. Karena ada yang berani menuduh Syekh Al-Albani adalah orang yang tidak faham hadis, padahal beliau menghabiskan usia beliau untuk berkhidmat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kata Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwasanya Syekh Al-Albani adalah mujaddidu hadhihi ummah, pembaharu umat ini. Pembaharu umat ini, beliau Syekh Al-Albani rahimahullah, melalui tangan beliau biiznillah taala. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dan bisa terpisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan banyak sekali jasa yang beliau berikan kepada umat Islam. Sehingga penting bagi kita untuk menghargai jasa-jasa beliau, mengenang bagaimana keilmuan dan luar biasanya kiprah beliau kepada Islam dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barakallahu fikum, kembali kepada tema bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari perubahan dan pergantian, dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, hal ini dikarenakan li sidqiha wa adliha, karena kejujurannya Al-Qur'an dan karena keadilannya Al-Qur'an. Jadi kenapa Al-Qur'an harus kita ikuti? Karena Al-Qur'an adalah kitab yang mulia yang tidak mungkin terganti. Kenapa Al-Qur'an tidak mungkin terganti lafaz-lafaznya? Tidak mungkin terubah kata-katanya, karena Al-Qur'an ini dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan yang sempurna. Wa bulughiha minal husni fawqa kulli ghaya, dan Al-Qur'an telah mencapai keindahan yang memuncak. Sampai-sampai Al-Quran tidak bisa diganti. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla, dan kalimat Rabb-mu telah sempurna dengan penuh kejujuran dan keadilan. Falitamamiha, kata Syekh As-Sa'di, oleh karena sebab kesempurnaannya Al-Quran, istahala alaiha taghayyur wa tabdil, mustahil Al-Quran ini diganti dan dirubah. Walau kanat naqisatan, seandainya Al-Qur'an ini dipenuhi dengan kekurangan, la arada laha dzalika au syai'un min, niscaya akan ada pergantian dan perubahan yang diberikan kepada musuh-musuh Islam kalau seandainya Al-Qur'an itu kurang. Kalau seandainya Al-Qur'an ada kelemahannya, tapi Al-Qur'an adalah sempurna, tidak ada kelemahan dari satu sisi manapun, tidak ada. Oleh karenanya Al-Qur'an tidak mungkin diganti. Qala wa fi hadha, maka pada ayat ini ada perintah kepada kita sekalian untuk ta'zimun lil Qur'an, untuk kita mengagungkan Al-Qur'an. Wa fi dhimnihi at-targhib 'ala al-iqbali 'alaih, dan tatkala kita mengagungkan Al-Qur'an, di dalamnya ada dorongan untuk kita bersemangat di dalam membaca, mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini penggalan yang pertama dari ayat yang ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatih, dan bacalah, ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Tuhanmu, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggalan yang berikutnya dari ayat yang ke-27, walan tajida min dunihi multahada, insyaallah akan kita baca tafsirnya di kesempatan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.